Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayuhat talabah yang saya muliakan, saya cintai fillah. Tiba waktunya kita masuk kepada bab yang ke-6 dari buku Ilmu Faraid. Bab yang ke-6 ini adalah penjelasan tentang dua jenis warisan. Ya. Yani dua jenis seorang mendapatkan apa? Warisan. Sesungguhnya ini sudah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lalu, ya. Namun kita akan bahas lebih rinci tentang al-fardhu dan taqsid. Nah, inilah dua jenis cara seorang mendapatkan warisan. Fardun dan apa? Taqsibun. Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa warisan itu diberikan kepada ahli waris, ya, melalui dua cara, ya, atau dua jenis. Yang pertama yaitu dengan cara fard, dan yang kedua dengan cara taqsib. Apa ini maksud dengan mendapatkan warisan dengan cara fardun, dan apa ini maksud dengan cara taqsibun? Diawali dengan yang pertama, ikhwan, karena ini memang muqaddam yang pertama kali, ya, yaitu al-irs dengan cara fardun, mendapatkan warisan dengan cara fardun. Yang dimaksud dengan al-irs dengan cara fardun adalah sampainya warisan kepada ahli waris dengan diberikannya bagian untuk ahli waris tersebut sesuai dengan fard, sesuai dengan bagian tertentu, sesuai dengan jatah tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahli waris tersebut. Nah, jadi ahli waris ini, ya, mendapatkan jatah yang telah ditentukan. Ya. Jatah yang telah ditentukan. Nah, bagian-bagian tertentu itulah, jatah-jatah tertentu itulah yang disebut dengan al-furudul muqaddarah, al-furud al-muqaddarah. Bagian-bagian yang telah ditetapkan. Dan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, al-furud al-muqaddarah itu hanya ada 6 saja. Hanya ada 6. Yaitu setengah. Ya. Taib, setengah kan berarti dibatasi, ya, atau tidak? Dibatasi. Ukurannya ditetapkan. Ini yang namanya fardun itu. Fard. Bagian tertentu. Setengah. An-nisfu. Kemudian yang kedua adalah seperempat. Ar-rubu'u. Yang ketiga adalah seperdelapan. Ats-tsumunu. Seperdelapan. Yang keempat adalah 2/3. Tsulutsain. Ya. Atau tsulusan. 2/3. Kemudian yang kelima. Sepertiga. Atau ats-tsulus. Dan yang keenam adalah seperenam. Atau as-sudus. Ya. Inilah al-furud al-muqaddarah fi kitabillah. Al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran hanya ada 6 ini. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan berapa? 1/6. Dan untuk memudahkan menghafalkan, para ulama menyebutkan bahwasanya furud muqaddarah yang pertama adalah an-nisfu, setengah, kemudian nisfuhu, setengahnya lagi, setengah dari setengah berapa? 1/4, kemudian wa nisfu nisfihi, dan setengahnya lagi yaitu 1/8. Setengah, kemudian setengahnya yaitu berapa? 1/4, setengahnya lagi yaitu 1/8. An-nisfu, kemudian nisfuhu, kemudian nisfu nisfihi. Kemudian 2/3, tsulutsan. Kemudian nisfuhuma, separuhnya. Separuh dari 2/3 berapa? 1/3. Wa nisfu nisfihima, dan separuhnya lagi yaitu 1/6. Nah. Jadi demikianlah al-furud al-muqaddarah dalam Al-Qur'an. An-nisfu, dan nisfuhu, wa nisfu nisfihi. Kemudian tsulutsain, nisfuhuma, wa nisfu nisfihima. Nah, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Nah, kita sudah pelajari kemarin bahwasanya ahli waris laki-laki dan perempuan ada berapa? 25. Ya. Dari 25 ini tidak semuanya mendapatkan bagian tertentu. Ya. Hanya sebagian saja yang mendapatkan bagian apa? Tertentu. Ahli waris yang telah ditetapkan bagian warisannya sebesar angka-angka di atas, mereka disebut sebagai ashabul furud, para pemilik furud, orang-orang atau ahli waris yang memiliki bagian-bagian yang telah ditentukan. Naam. Karena mereka mendapatkan warisan dengan cara ini, dengan cara apa? Fardun. Baik, insyaallah difahami ini ya. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Kemudian yang kedua adalah al-irs dengan cara ta'sib. Al-irs dengan cara apa? Ta'sib. Al-irs dengan cara ta'sib adalah sampainya warisan kepada ahli waris dengan cara ahli waris tadi mengambil sisa dari tarikah. Mengambil sisa dari tarikah harta waris setelah ashabul furud, setelah ahli waris yang memiliki bagian tertentu itu mendapatkan atau mengambil bagian yang telah ditetapkan untuk mereka. Yeah. Jadi, cara yang kedua ini, ya, menanti, menunggu. Menunggu, ya, setelah ashabul furud mengambil apa? Mengambil bagiannya masing-masing. Yang mengambil setengah, mengambil setengah. Yang mengambil 1/8, mengambil 1/8. Yang mengambil 1/4, mendapatkan apa? 1/4. Yang mendapatkan 2/3, mengambil 2/3. Ya. Ashabul furud mengambil dulu ini bagian-bagiannya. Taib. Baru kemudian, kalau ada sisa, diambil oleh ahli waris ini yang tidak memiliki bagian tertentu. Nah, ahli waris yang mendapatkan tarikah dengan jalan atau dengan cara ta'sib ini disebut sebagai asabah. Disebut sebagai asabah. Nah. Ya. Yeah. Sampai menjadi bahan pembicaraan kita kadang ya kan. Ya. Yeah. Ada jamuan makan, ya, sudah dimakan, ada yang datang terlambat, ya kan? Ya. Fatul, asobah, sisa, ya, kan itu kan? Jadi pembicaraan, asobah. Taib. Jadi dari sini difahami, insya Allah ya, ada dua macam cara ahli waris mendapatkan warisan. Baik. Sekarang kita masuk pada masalah berikutnya, yaitu dalil. Apa dalilnya? Atau apa dalil bahwasanya pembagian waris itu dengan dua cara ini? Nah, inilah kelebihan Ahlus Sunnah. Berpegang dengan dalil. Berpegang dengan dalil. Dan di masa ini banyak sekali duat para da'i yang menyeru kepada fitnah. Tapi bukan dalil yang dipegang, namun logika. Sebagiannya memakai adat, sebagiannya memakai perasaan, sebagiannya memakai kedustaan. Adapun Ahlus Sunnah, alhamdulillah diberi oleh Allah taufik untuk berpegang dengan nusus, dalil. Karena mereka yakin bahwasanya dengan itu tidak akan seorang mendapatkan kesesatan, akan diberi hidayah. Taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama berpegang teguh dengan keduanya. Tamassaka bihima, yaitu dalil tadi, Al-Qur'an dan juga Sunnah. Termasuk dalam pembahasan ini, pembagian waris dengan dua cara ini. Apa dalilnya? Di antara nusus yang menunjukkan dua jenis penerimaan warisan ini, di antara dalilnya, bukan satu-satunya dalil, di antara dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Alhiqu, sampaikanlah, berikanlah. Al-fara'id ini bagian-bagian yang telah ditentukan. Al-furud, sampaikanlah bagian yang telah ditentukan. Setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, atau seperenam. Sampaikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan ini kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Ashabul furud. Adapun yang tersisa, fama baqiya, adapun yang tersisa dari tarikah setelah dibagikan kepada ashabul furud, maka diberikanlah sisa itu, fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maka sisa harta tersebut untuk kerabat laki-laki yang terdekat dengan mayit. Yani ashabah. Baik. Jadi hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim fi sahihaihima, dari hadis Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan atau makna hadis ini yang mulia menunjukkan Rasulullah memerintahkan agar tarikah atau harta warisan segera disampaikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, atau seperdelapan. Sampaikan segera. Ini dulu yang dikerjakan. Tidak bisa yang asobah mengatakan, saya dulu. Saya dulu ngambil sisanya. Tidak bisa. Baik. Ahli waris dengan bagian tertentu inilah yang disebut sebagai, Ashabul furud. Yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan dengan jalan fardun. Dengan jalan pembagian tertentu. Apabila harta telah dibagikan kepada ashabul furud, apabila harta telah diberikan kepada ashabul furud, dan ternyata masih ada sisa dari harta waris, maka sisa tersebut diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat kepada mayit. Yang paling dekat dengan mayit. Jadi bukan kepada semuanya yang masih ada, tidak, tapi yang masih ada dan terdekat hubungannya dengan mayit. Mereka itulah asobah, yaitu orang-orang yang mendapatkan harta waris dengan cara taksib, mengambil sisa setelah diberikan kepada ashabul furud. Ya. Dengan dua cara inilah, fardhu dan ta'shib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pembagian waris, ya, sebagaimana dalam kisah istri Sa'ad ibn Rabi' dan dua putri Sa'ad yang sudah kita pernah baca apa? Hadisnya. Ya. Sudah pernah kita baca hadisnya. Dalam bab berapa? Masih ingat, Ikhwan? Dalam bab yang ke 2, ayat-ayat dan hadis tentang apa? Faraid. Coba kita lihat dan kita ingat kisah, ya. Kisahnya, ya. Datang istri Sa'ad ibn Rabi' kepada Nabi alaihissalatu wasallam mengadukan, ya Rasulullah, ya, Sa'ad ibn Rabi' meninggal bersama engkau dalam perang Uhud, dan dia meninggalkan apa? Dua orang putri, tapi hartanya diambil semuanya oleh saudara laki-lakinya, ya, diambil semuanya oleh saudara laki-laki siapa? Sa'ad ibn Rabi'. Nah, artinya, ya, sudah diambil dulu oleh saudara laki-lakinya. Berarti tidak dapat ini dua putrinya. Putri Sa'ad tidak dapat. Istrinya Sa'ad ibn Rabi' juga tidak apa? Dapat. Turunlah ayat tentang waris. Ya. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu menyelesaikan kasus waris dengan memulai dulu apa? Pembagian ashabul furud. Panggil saudaranya Sa'ad. Kemudian diperintahkan untuk berikanlah 2/3 untuk anaknya Sa'ad, putrinya Sa'ad, 2 orang. Beri 2/3. Kemudian 1/8 berikan kepada istrinya. Kemudian yang tersisa, kamu ambil. Fahualak. Yang tersisa untuk siapa? Untuk saudaranya Sa'ad ibn Rabi. Saudara laki-lakinya. Ya. Nah. Ini sekaligus juga dalil. Bahwasanya warisan itu sampai kepada ahli waris dengan dua cara ini. Fardun atau apa? Ta'shib. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dan kisah pembagian harta waris Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu di atas, diambil beberapa kaidah. Diambil beberapa kaidah atau faedah penting dalam pembagian waris. Akan kita sebutkan 4 kawaid. Ya. Berdasarkan hadis. Hadis Ibnu Abbas dan kisah siapa? Pembagian waris hartanya Sa'ad ibn Rabi. Baik. Kita sebutkan di sini 4 fawaid. Yang pertama, ikhwan. Pembagian waris itu dimulai dulu dari ashabul furud. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Ashabah. Jadi kalau mau membagi warisan, berikan dulu ashabul furud. Kamu setengah, kamu 1/4, kamu 1/8, kamu 1/6. Demikian ya. Dimulai dulu ini. Jadi tidak ada ceritanya ashabah dulu yang mengambil. Ya. Tapi mengambil seenaknya dia, tidak. Bagi dulu ashabul furud. Ya. Baru kemudian dilanjutkan dengan apa? Ashabah. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, apabila ada sisa harta, setelah disampaikan harta waris itu kepada ashabul furud, sementara di situ ada beberapa ashabah, ada pamannya mayit, ya, ada anak laki-lakinya mayit, ada saudara laki-lakinya apa? Mayit, ini semuanya tidak ada jatah khusus. Paman tidak ada jatah khusus. Al-am tidak ada jatah khusus. Ibn, anak laki-laki, tidak ada jatah apa? Khusus. Akhun syaqiq, saudara sekandung, laki-laki, juga tidak ada jatah apa? Khusus. Terkumpul beberapa asobah, maka yang berhak dari mereka itu adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan apa? Mayit. Bukan tiga-tiganya dapat ini. Ya. Ada anak laki-laki, ada paman, ada saudara. Mana yang paling dekat? Anak laki-laki. Maka harta itu diberikan kepada anak laki-laki ini. Tapi berdasarkan apa? Hadis tadi. Fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakarin. Ini nas hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ketiga. Apabila tidak ada sisa. Kan berarti mungkin ya. apabila tidak ada sisa. Karena Rasul mengatakan fama baqiya, ini menunjukkan ya akibat dari pembagian ya. Catat-catat tertentu. Fama baqiya, kalau tersisa. Artinya berarti kalau tidak ada juga mungkin, kan demikian ya. Kalau tersisa. Nah, kalau tidak kan demikian. Apabila tidak ada sisa setelah harta diberikan kepada ashabul furud, maka ashabah tidak mendapatkan bagian. Ya. Jangan dipaksa-paksakan untuk dapat, tidak ada bagiannya. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, apabila tidak ada ashabul furud, maka ashabah mengambil seluruh harta. Apabila tidak ada ashabul furud, maka ashabah mengambil seluruh apa? Harta. Naam. Alhiqul fara'idha bi ahliha, berikanlah ya warisan kepada apa? Yang berhak. Mana cari? Oh, enggak ada. Fama baqiya, maka yang tersisa, sisanya semuanya. Karena ashabul furud tidak ada. Apabila tidak ada ashabul furud, maka ashabah mengambil seluruh bagian apa? Harta. Naam. Ya, contoh mudahnya seorang mati hanya punya anak laki-laki ya saja. Ya, sudah hartanya menjadi hak anak laki-laki ini yang diistilahkan dengan apa? Pewaris tunggal. Pewaris tunggal. Baik, Abu Mujahid pewaris tunggal enggak? Allahu a'lam, belum tentu antum mewarisi atau antum yang diwarisi, Allahu a'lam. Atau ya antum bisa mewarisi atau antum mewariskan harta ya yani. Baik ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah, ini kurang lebih 4 kasus waris itu tidak lepas dari ini. 4 kasus waris itu tidak lepas dari ini. Kasus yang pertama ya taib, ada 6 kasus itu bisa jadi ada ashabul furud dan ada apa ashab ya. Taib. Dan semuanya dapat. Nah, ada ashabul furud, ada ashabah. Baik, tapi ashabah tidak dapat karena habis dulu di mana? Ashabul furud. Ada ashabah namun tidak apa? Ashabul furud. Dan ada model yang lain. Tidak ada ashabul furud, tidak juga ada apa? Oh, mungkin juga. Bisa jadi. Baik. Itu nanti pembahasannya pada Dzawil Arham. Kerabat-kerabat mayit yang bukan termasuk dari ahli waris. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena warisan itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu dengan cara fardun dan yang kedua dengan cara ta'sib. Maka bagi kita perlu untuk mengetahui siapakah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara fard dan siapakah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara apa? Ta'sib. Nah, ini penting ikhwan, harus diketahui, harus dipelajari ya. Agar kita bisa memberikan ya hak kepada masing-masingnya. Nah, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah orang-orang yang berhak hak-hak mereka. Nah, ini betul-betul kalimat yang ya, demikian indah dari Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk prinsip hidup kita ikhwan ya. Dan itulah jalan untuk mendapatkan kemuliaan, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. A'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah ya yang berhak haknya mereka ya. Termasuk dalam warisan, berikan hak mereka sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. Dan itu tidak mungkin akan kita lakukan kecuali jika kita memiliki apa? Ilmu ya. Jika kita memiliki apa? Ilmu ya. Nah, dan ilmu yang dimaksud adalah Alkitab wa As-Sunnah. Ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Bashir namanya. Datang kepada Nabi berniat memberikan pemberian kepada anaknya yang bernama Nu'man. Ya Rasulullah, saya mau memberikan pemberian kepada Nu'man. Dan minta agar Rasulullah menjadi apa? Saksi. Dan Rasul tahu Basir punya beberapa anak. Maka Rasul bertanya, apakah kamu berikan pemberian itu kepada semua apa? Anakmu? Kata dia, kata beliau, tidak. Karena belum tahu. Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Rasul memerintahkan untuk seorang adil dalam memberikan kepada apa? Anak-anaknya. Ayyadilu baina abna'ikum au kama qala Rasul SAW. Berarti termasuk memberikan hak kepada yang berhak adalah adil dalam pemberian apa? Pemberian kepada anak-anak. Ya, dzukuran wa inasan, semua punya hak untuk diberi. Taib. Nah, ini menjadi tugas bagi kita untuk mengetahui siapa yang termasuk dari ashabul furud dan siapa pula yang termasuk dari asoba. Nah, siapa pula yang termasuk dari asoba. Nah, ikhwatil kiram rahimatullahi rahimakumullah, ini mungkin butuh pembahasan lebih lanjut, namun ya kita baca dulu sebagiannya, mungkin besok kita ulangi ya. Taib. Di sini ditulis dalam diktat, ya. Semua ahli waris perempuan adalah ashabul furud, kecuali mu'tiqah. Ahli waris perempuan semuanya berapa kemarin? 10 kan? Ya. Dan semuanya adalah ashabul furud, kecuali satu, mu'tiqah, wanita yang membebaskan, ya, mewaris dari apa? Perbudakan. Ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu kalau antum ditanya, ya, bintun termasuk apa namanya asobah atau ashabul furud? Ashabul furud, ya, baik. Kemudian Mujahid, Abu Mujahid, ya, bintu ibn, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, apa ini? Asobah atau ashabul furud? Ashabul furud. Nah, kalau bibi termasuk ashabul furud atau asobah? Asobah. Hah? Bibi. Hah? Bibi. Asobah atau ashabul furud? Ashabul furud. Bukan, akhi. Bibi itu bukan ahli waris namanya. Iya. Bibi bukan ahli waris. Ya? Enggak ada sejarah bibi. Ada enggak bibi ahli waris, Ikhwan? Coba antum, jangan-jangan nuskhah antum salah itu buku itu. Perlu dikoreksi. Ya. Jadi bintun itu ahli waris dari kalangan ashabul furud. Bintu ibn juga demikian. Al-um, ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak apa? Ya, ayah, kemudian saudari, sekandung, saudari, seayah, saudari, seibu, zaujah, istri. Ini sudah 9. Ya. Yang ke-10 adalah apa? Mu'tiqah, ini bukan termasuk dari ashabul furud, tapi termasuknya ya ashabah. Taib. Taib, sekarang kita lanjutkan tentang yang laki-laki. Tadi semacam kaidah ya, semacam kaidah. Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki, adapun kalau laki-laki berapa jumlahnya tadi? Kemarin 15 ya. Mereka semuanya adalah asobah. Mereka semuanya mendapatkan warisan dengan cara apa? Taksib. Kecuali. Kecuali. Empat ahli waris. Empat ahli waris. Ya, yang mereka mendapatkan dengan cara apa? Furud, ashabul furud. Ayah, kakek, suami, dan saudara si ibu. Dan dalam beberapa keadaan, ayah dan kakek juga mendapatkan warisan dengan cara apa? Taksir. Jadi yang betul-betul murni mendapatkan warisan dengan cara apa? Farud hanya dua, yaitu suami dan apa? Saudara si ibu. Ayah dan kakek, ya, dia bisa asobah juga. namun dia juga ashabul furud. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Ini khawatir kiram rahimah rahimakumullah ya. Secara ringkas, adapun secara rinci insyaallah kita akan lanjutkan besok ya. Sambil antum murojaah, antum baca lagi ya. Nah, karena kalau antum bisa memahami ini setidaknya akan memudahkan lebih apa namanya lanjut nanti pembahasan berikutnya ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan pembahasan apa namanya bab yang ke-6 ini ya, masih tersisa ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.